Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas al-manzumah al-urjuzatul mi'iyah fi dhikri hali ashrafil bariyah karya al-imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bait yang ke-8 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentang insyiqaqu batnin nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau fa ba'da syahraini insyiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi, dan setelah 2 bulan semenjak dibawa yang kedua kalinya oleh Halimah As-Sa'diyah terjadilah istiwa di mana dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh Jibril alaihi salam. Wa qila ba'da arba'in min sinnihi, dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu terjadi pada usia beliau yang ke-4 tahun. Dan sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, bahwa yang terakhir yang beliau sebutkan adalah pendapat yang rajih, yakni peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi tatkala beliau berusia 4 tahun. Telah kita sebutkan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang mengisahkan tentang peristiwa tersebut, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian juga ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam kitab sirah beliau. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa beliau meriwayatkan an nafarin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kisah ini. Qalu lahu ya Rasulullah akhbirni an nafsi. Mereka berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepada kami tentang dirimu. Qala na'am. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, tentu. Aku akan beritahukan kepada kalian. Ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah penerus dakwah dari ayahku Ibrahim alaihi salam. Wa bushra akhi Isa. Aku adalah seorang yang membawa berita gembira selayaknya Isa ibni Maryam. Wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur syam. Dan ketika ibuku masih mengandung aku, di dalam mimpinya dia melihat bahwa keluar dari perutnya sebuah cahaya yang kemudian akan menerangi istana-istana di Syam. Wasturdi'tu fi bani Sa'd ibn Bakr. Dan ketika masa kecil aku disusui dan dipelihara di tengah-tengah kabilah Sa'd ibn Bakr. Fa baina ana ma'a akhin li khalf buyutina nar'a bahman lana. Suatu ketika kami sedang berada di belakang rumah kami, ketika itu sedang mengembala hewan-hewan gembalaan kami. Idza atani rajulani alaihi mathyabun bidun bitastin min dhahab. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yang mengenakan baju serba putih dan membawa 1 cawan dari emas. Mamlu'in saljan, yang terisi penuh dengan salju. Fa akhadhani fa syaqqa batni. Lalu 2 orang itu pun mengambil aku dengan paksa, membaringkan aku dan membelah dadaku. Wastakhraja qalbi. Lalu keduanya mengeluarkan hatiku, mengeluarkan jantung. Fasyaqqahu fastakhraja minhu 'alaqatan sauda'an fatarahaha. Kemudian mereka mengeluarkan dari jantung itu ada segumpal darah hitam. Kemudian mereka pun membuangnya. Tsumma ghasala qalbi wa batni bidzalika thalj hatta anqayahu. Kemudian mereka berdua mencuci hatiku, mencuci tempat hati tersebut dengan salju yang ada di atas cawan emas tadi. Kalau dalam riwayat sebelumnya, cawan itu berisi apa? Berisi air zam-zam. Dalam riwayat ini, cawan itu berisi salju. Dan dengan salju itulah hati Nabi Muhammad SAW dan dada beliau dibersihkan, dicuci. Sehingga keduanya pun menjadikan jantungku atau hatiku menjadi bersih. Lalu dikembalikan lagi dan dijahit dada beliau SAW. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi. Kemudian salah satu dari kedua orang itu mengatakan kepada temannya, zinhu bi asyratin min ummatihi. Timbanglah dia dengan 10 orang umatnya. Fawazantuhum. Lalu mereka pun menimbang, ternyata aku lebih berat dibandingkan 10 orang itu. Thumma qala zinhu bi mi'atin min ummatihi. Kemudian dia berkata lagi, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Fawazani bihim fawazantuhum. Mereka berdua pun menimbang aku kembali dan ternyata aku lebih berat dibandingkan 100 orang. Thumma qala zinhu bi alfin min ummatihi fawazanani bihim fawazantuhum. Timbang lagi dia dengan 1000 orang umatnya. Lalu ditimbanglah dan ternyata aku lebih berat dibandingkan mereka 1000 orang tadi. Faqala da'hu ank. Lalu orang yang kedua mengatakan, tinggalkan dia. Fa wallahi law wazantahu bi ummatihi law wazanaha. Demi Allah, seandainya engkau timbang Muhammad SAW dengan seluruh umat yang mengikuti dia, maka niscaya akan lebih berat Muhammad SAW dibandingkan keseluruhan umatnya. Baik. Ini hadis disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa isnaduhu jayyidun qawi. Sanad dari hadis ini adalah sanad yang kuat dan sanad yang bagus. Bisa dilihat dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir jilid 3 halaman 413. Dan hadis ini riwayat Ibnu Ishaq tadi juga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahih As-Sirah dan juga disebutkan di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah pada pembahasan yang ke 1545 dan 1546. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dengan kedua hadis ini menunjukkan kepada kita tentang benarnya peristiwa pembelahan dada tersebut, yang ketika itu Nabi SAW masih berusia 4 tahun dan terjadi di perkampungan Bani Sa'ad di belakang rumah Halimatus Sa'diyah. Baik. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan penguat dari dua hadis tadi menjadikan kita untuk meyakini bahwa telah terjadi pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta membantah syubhat dari orang-orang yang mengingkari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami pembelahan dada di saat beliau masih kecil. Dan juga telah kita sebutkan kemarin dari pemaparan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 205, di mana beliau menyebutkan bahwa pembelahan dada tersebut bukan hanya terjadi satu kali, tetapi itu terjadi 3 kali. Dan ditambahkan oleh Imam Shalihi rahimahullah bahwa pembelahan dada itu terjadi 4 kali. Beliau menambahkan 1 kali di usia yang ke-10 tahun. Jadi kita ringkas lagi, kapan Nabi SAW dibelah dadanya sebanyak 4 kali itu? Yang pertama saat berusia 4 tahun. Yang kedua berusia 10 tahun perut. Ini yang disebutkan oleh As-Salihi. Kemudian yang ketiga, urut. Ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, yang terakhir, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang harus untuk kita yakini, karena keseluruhannya didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Al-Imam Ibnu Hajar beliau menyebutkan, masih dalam rujukan yang sama yang kita sebutkan tadi, Fathul Bari jilid yang ke-7 halaman 205, kata beliau rahimahullah, wa jami'u ma warada min syaqqi sadr wa istikhrajil qalb wa ghairi dhalika min al umuril khariqah lil 'adah mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi. Semua yang datang, berita-berita dan atar-atar yang datang tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikeluarkan jantung hati beliau dan dibersihkan, dan yang selain itu yang terjadi pada biografi-biografi beliau sallallahu alaihi wasallam, minal umur al-khariqah lil 'adah, itu semua termasuk perkara-perkara di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Tetapi mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arrud. Wajib bagi kita seorang muslim untuk menerimanya. Jika atharnya atau hadisnya yang datang tentang kejadian tersebut adalah hadis yang sahih, tanpa menentangkan dengan perkara-perkara yang lain. Tanpa dipertentangkan dengan akalnya. Kalau datang berita seperti ini, ada hadis yang sahih, kita sebagai seorang muslim wajib untuk meyakini dan tidak boleh mempertentangkan. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, li salahiyatil qudrah, itu pun juga didukung dengan kenyataan bahwa di zaman itu tindakan medis dengan apa namanya operasi bedah tadi sudah terjadi di masa beliau hidup sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang mustahil ketika itu. Sudah ada yang namanya operasi bedah dan menjahit tubuh. Itu sudah ada. Jadi dengan terjadinya atau sudah diterapkannya praktik bedah di zaman itu menunjukkan tidak ada yang mustahil. Seandainya pun mustahil, ketika zaman itu belum ada ilmu tentang bedah membedah badan manusia, pun kita wajib untuk mengimaninya, untuk meyakininya. Fala yastahilu syai'un min dzalik, sehingga tidak boleh kata beliau rahimahullah untuk dianggap mustahil dari kisah-kisah dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Pembelahan dada ini menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang lapang dadanya dibandingkan manusia yang lain. Karena tidak ada satu manusia pun yang pernah dibersihkan hatinya, dibersihkan jantung hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung semasa hidup di dunia, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengalaminya sampai 4 kali. Di sini ada faedah besar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsani was-shadaqah wal-ma'ruf. Dan termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau senantiasa mengajak kita, menyeru kita untuk berbuat kebaikan. Beliau selalu menyeru kita untuk gemar bersedekah, mudah mengeluarkan apa yang kita punya dari harta kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk orang yang membutuhkan. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asyrahul khalqi sadran. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling lapang hatinya, yang paling luas hatinya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang berkecukupan. Iya. Tidak banyak harta beliau. Bahkan seringkali dalam satu hari beliau tidak mendapati makanan untuk bisa dimakan di hari tersebut. Dengan jumlah keluarga beliau yang juga tidak satu dua. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali riwayat yang menyebutkan, bukan orang yang menahan apa yang beliau punya ketika ada orang yang meminta. Beliau punya sesuatu, jika ada orang yang memintanya maka akan segera diberikan, meskipun ketika itu beliau membutuhkan. Sudah pernah kita bahas bagaimana ketika ada seorang memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu gamis. Ketika itu beliau membutuhkan, tetapi ada seorang sahabat yang memintanya, langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Istri-istri beliau seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pernah suatu kali datang menemui Aisyah seorang janda membawa anaknya, meminta sedekah kepada Aisyah. Ketika itu Aisyah tidak memiliki makanan yang cukup di rumah kecuali hanya beberapa butir kurma. Diberikan buah kurma itu kepada wanita tadi. Kemudian wanita itu pun membelah kurma tersebut menjadi beberapa bagian, diberikan kepada anaknya. Itu adalah jatah kurma untuk Rasulullah SAW di hari itu, tapi diberikan oleh Aisyah. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana lapangnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarga beliau. Tayib. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa athyabuhum nafsan. Jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa yang paling baik dibandingkan manusia yang lain. Wa an'amahum qalban. Hati beliau adalah hati yang paling bagus dibandingkan manusia yang lain. Fa innal sadaqati wa fi'lil ma'ruf ta'thiran ajiban fi syarhis sadr. Kenapa beliau senang menyeru, memerintahkan umatnya untuk banyak berbuat kebaikan, untuk banyak mengeluarkan sedekah? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pada dua amalan ini di sana ada sebab terbesar kelapangan dada seorang. Jadi kalau kita merasa sempit, merasa sedang banyak masalah, solusinya kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Semakin mudah engkau berbuat baik kepada orang lain, semakin mudah engkau mensedekahkan sesuatu yang kamu punya kepada orang lain, akan semakin lapang. Sebaliknya, semakin susah kita untuk berbuat baik kepada orang lain, semakin susah kita untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, akan semakin sempit hati kita. Dan sering kita bahas, kalau membahas tentang sedekah, jangan dibayangkan nilai yang banyak. Kecil yang kita keluarkan dengan niat sedekah itu sudah teranggap sebagai sedekah. Baik. Wa ndhafa dzalika ila ma khassahu Allahu bihi min syarhi sadrihi bin nubuwati war risalah. Itu satu sisi tadi. Beliau adalah orang yang mudah untuk berbuat kebaikan, beliau adalah orang yang mudah untuk bersedekah, menjadikan hati beliau lapang. Tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbuat baik dan bersedekah. Satu. Yang kedua, ditambah lagi kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nubuwah kenabian, dengan risalah kerasulan. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kelapangan dada yang lebih. Dua kali atau dua hal yang membuat dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dada yang paling lapang dibandingkan orang lain. Wa khasaisuha wa tawabi'uha. Yang ketiga, perkara-perkara lain dari banyak kisah nanti yang mungkin akan kita lalui dalam biografi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab dilapangkannya lagi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa syarhi sadrihi hissan wa ikhraji hadhi syaitani minhu. Yang keempat, Allah tambah lagi dengan benar-benar terjadi nyata di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibersihkan dari kotoran-kotoran pembelahan dada itu. Dan yang kelima, wa ikhraji hadhi syaitani minhu. Dari dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam lah Allah Subhanahu wa taala juga mengeluarkan darah hitam, bagian dari syaitan yang ada di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kelima sebab yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling luas hatinya, yang paling lapang dadanya. Dan tidak akan mungkin ada seorang pun yang bisa sampai pada level di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Mereka tidak mendapatkan risalah, mereka tidak dilapangkan dadanya, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikeluarkan bagian syaitan dari dalam tubuhnya, sehingga hanya ada satu kesempatan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melapangkan dada, yaitu dengan al-ihsan was-shadaqah, banyak berbuat kebaikan dan banyak mengeluarkan sedekah. Baik. Ini disebutkan dalam Zadul Ma'ad jilid yang kedua halaman 82. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah tentang kisah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan faedah-faedah besar yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Baik, kemudian kita baca bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bait yang ke-9 kata beliau, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Dan setelah berlalu 6 tahun lebih 1 bulan, datanglah masa kematian ibunda beliau di kota Abwa. Ayolah hadafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam bait ini beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang kisah wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi beliau sebutkan dalam bait tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 6 tahun lebih 1 bulan. Ditinggal mati oleh ibundanya dan ibu beliau wafat di kota Abwa. Berarti kematian Aminah bintu Wahab adalah 2 tahun selang dipulangkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah untuk yang kedua kali. Jadi ketika masih bayi baru dilahirkan beberapa hari, diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, disusui selama 2 tahun. Genap 2 tahun dikembalikan lagi kepada Aminah. Tetapi ketika dikembalikan itu, Halimah memohon lagi untuk bisa dibawa pulang. Dibawa pulanglah oleh Halimah. Berapa tahun dibawa pulang kembali? 2 tahun sampai usia 4 tahun. Nah, di usia ke-4 tahun terjadilah kisah dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir Halimah akan terjadi akan ada lagi kejadian-kejadian berikutnya, dikembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah. Nah, di usia ke-4 tahun dirawat oleh Aminah. Setelah itu berapa tahun dirawat oleh Aminah? 2 tahun. Sampai beliau berusia 6 bulan lebih 6 tahun lebih 1 bulan. Barulah masa wafatnya Aminah akan datang. Dan kisahnya ketika itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ba'da dzikri ruju'ihi alaihi salatu wassalam ila ummihi Aminah ba'da radha'ihi min Halimah, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminah binti Wahab. Setelah dikembalikan oleh Halimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali di bawah penghiduban dari ibunya Aminah bintu Wahab. Wa jaddihi Abdul Muttalib ibni Hashim fi kala'atillahi wa hifdhihi yumbituhu Allahu nabatan hasanan, dibantu oleh kakek beliau. Jadi bukan Aminah menghidupi sendiri, tetapi dibantu oleh Abdul Muttalib sebagai kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hidup selama 2 tahun di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang anak yang berusia 6 tahun dengan baik. Lima yuridu bihi min karamatihi, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sinin tuwfiyat ummuhu Aminah bintu Wahab. Setelah beliau berusia 6 tahun, maka wafatlah Aminah bintu Wahab di Al-Abwa. Kisahnya adalah ketika itu Aminah hendak mengunjungi Abdullah atau makam Abdullah yang meninggal di Madinah. Abdullah dikuburkan di Madinah di kalangan Bani Adi ibn An-Najjar. Di mana beliau dimakamkan? Ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Darun Nabirah. Apa itu Darun Nabirah? Di mana Darun Nabirah? Sudah disebutkan kemarin Muraja. Darun Nabirah ketika itu adalah rumah seorang paman Abdullah. Dar itu rumah. Darun Nabirah maksudnya adalah rumah An-Nabirah. An-Nabirah bukan nama, tetapi julukan dari salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kita kembali. Aminah berangkat ke Madinah hendak mengunjungi makam Abdullah di rumah An-Nabirah. Sampai di sana, setelah itu kemudian Aminah juga mengunjungi beberapa keluarga dari Abdullah, dari Bani Adi Ibnu Najjar. Lalu pulanglah Aminah hendak kembali ke Makkah. Dan dalam perjalanannya dari Makkah ke Madinah, kemudian dari Madinah ke Makkah, beliau ditemani oleh bekas budak Abdullah yang ketika meninggalnya Abdullah diwariskan kepada Aminah. Siapa budak beliau? Ummu Aiman. Siapa namanya Ummu Aiman? Barokah. Siapa beliau? Tayyib, wanita hitam dari Habasyah yang menjadi bekas budak Abdullah. Ummu Aiman menemani Aminah. Jadi mereka berdua berjalan, Aminah di depan dan yang mengurusi Nabi SAW adalah Ummu Aiman. Demikian juga ketika kembali dari Madinah hendak pulang ke Makkah, Ummu Aimanlah yang merawat Rasulullah SAW. Kemudian saat tiba di sebuah daerah, yang bernama Abwa, Aminah meninggal di sana, kemudian dikuburkan di Abwa. Setelah itu Ummu Aiman pulang sendirian ke Makkah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, lalu menyerahkannya kepada kakek beliau Abdul Muttalib Ibnu Hashim. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wala khilafa anna ummuhu sallallahu alaihi wasallam matat baina Makkah wal Madinah bil Abwa, dan tidak ada khilaf bahwa ibunda beliau Aminah meninggal di sebuah kota di antara Makkah dan Madinah yang bernama Al-Abwa, dan makam beliau, makam ibunda beliau hingga sekarang masih ada di Al-Abwa. Abwa adalah sebuah kota kecil yang berada di selatan Madinah arah ke Makkah. Kurang lebih kalau dari Rabi' itu jaraknya sekitar 43 km. Kalau dari Makkah ke utara sekitar 200 km. Di situ ada sebuah kota kecil, perkampungan kecil dulu namanya Al-Abwa, dan kubur ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada di sana. Demikian juga diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat beliau melakukan perjalanan ke Makkah, beliau sempat mengunjungi kuburan ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kita baca riwayatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam musnad beliau, hadis nomor 23107. Kata Al-Imam Ahmad membawakan sanadnya dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Buraidah, qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna biwaddan, sampai ketika kami tiba di sebuah tempat namanya Waddan. Qala makanakum hatta atikum, atau hatta atiyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, tunggulah kalian di sini sampai aku datang kembali kepada kalian. Dan beliau tidak mengajak seorang pun. Lalu beliau pun pergi sendirian. Fantalaqa thumma ja'ana wa huwa thaqil. Setelah beberapa waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali dan terlihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam seperti merasa berat karena sesuatu. Faqala inni ataitu qabra ummi Muhammad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh tadi aku mendatangi kuburan ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebut nama Aminah, ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga tidak menyebut ibunda Nabi, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu rabbi syafa'at famana'aniha. Aku meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan ibuku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak permintaanku tersebut. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha memintakan syafaat untuk ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah juga dalil yang sangat jelas untuk menjawab mereka orang-orang yang mengatakan bahwa ahli sunnah tidak menghormati ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa ibunda beliau ada di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempat memintakan ampun untuk ibunya tetapi ditolak oleh Allah azza wajalla. Demikian juga beliau juga sudah sempat memintakan ampun untuk ayahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolak. Kenapa kita menetapkan demikian? Karena datang hadis yang menyebutkan demikian. Mustahil ahli sunnah akan menetapkan sesuatu yang merupakan perkara gaib jika tidak ada dasar yang kuat. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dan ketahuilah dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Tetapi sekarang silahkan kalian berziarah ke kuburan. Dan tujuan dari ziaratul kubur adalah sama seperti Rasulullah SAW melakukannya. Apa tujuan beliau SAW melakukan ziarah kubur? Banyak sekali datang hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW menziarahi kuburan. Semuanya hadis-hadis yang kuat. Termasuk perintah tadi. Ala fazuruha. Apa kelanjutannya? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan-kuburan itu, karena kuburan-kuburan itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Perintah dan disebutkan sebabnya menunjukkan bahwasannya tujuan utama diperbolehkannya seorang muslim untuk berziarah ke kuburan adalah untuk mengingat kematian, bukan berdoa kepada sahibul kubur, bukan meminta syafaat kepada sahibul kubur, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang terjadi di kuburan. Ini asal dari tujuan utama Rasulullah SAW memperbolehkan untuk ziarah kubur. Yang kedua adalah untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Allah Ta'ala alamu bisawab. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Hurairah, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah mengunjungi kubur ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam, fabakau abka man haulahu. Lalu beliau pun menangis dan orang-orang yang ikut serta bersama beliau sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Tayib. Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa itu peristiwa lain dari apa yang disebutkan dalam hadis Buraidah. Jadi bukan hanya satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibundanya. Tayib. Karena dalam hadis Buraidah beliau tidak mengajak seorang pun. Intalaqa wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sendirian dan memerintahkan para sahabat untuk tetap tinggal di tempat itu sampai beliau kembali. Sedangkan dalam hadis Abu Hurairah beliau mengajak beberapa orang. Menangislah beliau di sisi kuburan ibundanya dan yang lain pun ikut menangis tanpa tahu sebabnya. Mereka menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Baik. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Kenapa aku menangis? Karena aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni ibundaku. Falam ya'dzan li. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan untuk aku memintakan ampun. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salatu wasallam yang jauh masanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika memintakan ampun untuk ayahnya yang seorang musyrik, apakah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diizinkan. Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapak para nabi, beliau sebagai imam fit tauhid, beliau sebagai qudwah, contoh tauladan dalam bertauhid, beliau sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tingkat cinta yang paling tinggi yang beliau dapatkan. Tentunya dengan derajat itu semua, seandainya beliau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan, Allah akan ijabahi. Tetapi dalam masalah itu tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan sebuah ayat, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memintakan ampun atas orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu orang-orang musyrik tadi adalah orang-orang terdekat mereka, saudara-saudara mereka, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasannya tempat orang-orang yang berbuat kesyirikan itu adalah di neraka. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa adzinali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis Abu Hurairah. Dan aku mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dalam beberapa waktu kemudian kembali mengunjungi kuburan ibundaku. Fa adzinali. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu untuk aku. Jadi berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburan ibunda beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi memintakan ampun untuk ibunda beliau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Tayib. Ala fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kalian ke kuburan, karena dengan ziarahnya kalian ke kuburan itu akan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Lagi-lagi diulang perintah dan sebabnya. Kenapa Nabi memerintahkan untuk berziarah ke kuburan? Tujuan utamanya adalah untuk zikrul maut, mengingat kematian. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mengingat kematian bisa dilakukan dengan berziarah di kuburan manapun. Tidak harus di kuburan seorang yang saleh di jauh sana. Karena kalau sudah meniatkan untuk mengunjungi kuburan seorang soleh yang jauh, bukan tujuannya untuk mengingat kematian, pasti tujuannya untuk yang lain. Karena kalau hanya untuk mengingat kematian, kuburan di dekat rumahnya banyak. Nabi SAW juga banyak riwayat beliau sering berkunjung malam hari kemana? Ke Baqi di malam hari. Tambah Aisyah tahu. Ketika bertepatan Aisyah bangun melihat Rasulullah SAW keluar, beliau pergi ke Baqi mendoakan mereka. Maka bismillahir rahmanir rahimakumullah, pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang biografi Nabi SAW, sejarah Nabi SAW akan lebih menguatkan keyakinan kita bagaimana harus berprinsip, bagaimana harus berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tentang wafatnya ibunda Nabi SAW. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa ketika Aminah meninggal dunia di Abwa, beliau ketika itu berusia 20 tahun. Kemarin Abdullah meninggal berapa usianya? Sudah kita sebutkan. Berapa usia Abdullah? 25 tahun. Aminah meninggal berusia 20 tahun. Berarti berapa jarak usia antara Abdullah dengan Aminah? Aminah meninggal usia 20, 11 tahun. Abdullah meninggal, Rasulullah belum dilahirkan, 25 tahun. 6 tahun kemudian Aminah meninggal usia 20 tahun. Berarti ketika usia Aminah 20 tahun, seharusnya usia Abdullah 31. Baik. Bedanya 11 tahun. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala, tetapi tidak disebutkan sanad riwayatnya tentang kepastian dari usia Aminah ketika meninggal. Adapun usia Abdullah 25, kemarin sudah kita sebutkan penguatnya, disebutkan oleh Al-Waqidi rahimahullah taala bahwa ketetapan usia Abdullah meninggal di usia 25 tahun ada akarnya yang jelas dan itu yang pasti. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yakni kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi wa ammihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akan tinggal hidup bersama kakek dan paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.